Tarhib wa Tarhib mengatakan la tuqabih bitasydidil ba, jangan jelekkan istrimu, ba-nya diselesit, itu memiliki makna ai la tusmi'ha al-makruha, jangan perdengarkan di telinganya kalimat-kalimat yang menyakiti hatinya. Jangan perdengarkan di telinganya kalimat-kalimat yang membuat dirinya nyaman, tidak nyaman, membuat dia sakit hati, membuat dia terpojok, membuat dia jengkel. Maka ini mungkin makna yang paling luas ini. Ini penjelasan dari Al-Hafidz Al-Mundziri. Bisa kita katakan makna yang keempat. Nanti dari Syekh Mutsaimin ada tiga. Kemudian yang keempat dari Al-Hafidz Al-Mundziri. Beliau katakan, jangan perdengarkan di telinganya, telinga istrimu, kalimat-kalimat yang bikin dia jengkel, sebel, panas, sakit hati, dan seterusnya. Maka semua kalimat yang menyakiti hatinya, semua kalimat yang bikin dia nangis karena sedih, bukan nangis karena bahagia, karena nangis itu bisa nangis karena bahagia, dan ada nangis karena sedih. Semua kalimat yang bisa membuat istri itu nangis karena sedih, nangis karena sakit hati, itu termasuk dalam larangan dalam hadis ini. Dan itu diantara hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Dan ini adalah bisa kita katakan hak non material dan hak berkenaan dengan kejiwaan, hak supaya hak agar istri itu memiliki jiwa yang sehat. Maka di antara hak istri yang wajib jadi kewajiban suami adalah suami itu mengkondisikan agar hati istrinya adalah hati yang sehat, jiwanya jiwa yang sehat, tidak jiwa yang sakit karena sakit hati, karena dan itu gara-gara suami. Maka suami tidak boleh jadi penyebab, suami tidak boleh jadi penyebab istrinya sakit hati, istrinya jengkel dan sebel gara-gara ucapan suami. Ini masuk dalam latu qabih. Kemudian kata Al-Hafidz Al-Mundziri, termasuk juga walatu qabih di sini, janganlah mencaci makinya. Jangan mengucapkan cacian kepadanya. Jangan mencaci maki dirinya. Jangan mengucapkan ucapan kalimat sumpah serapah kepadanya, mengata-ngatainya dengan berbagai macam bentuk caci maki, berbagai bentuk caci maki, boleh jadi caci maki dalam bentuk nama buah-buahan, apalagi nama hewan. Maka ini diantara hak istri ya, tidak di caci maki. Jika mencaci maki umumnya muslim saja sebuah kejahatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sibabul muslimi fusukun. Mencela dan mencaci, mengumpat seorang muslim adalah kefasikan. Ini muslim yang tidak kita kenal, yang tidak punya hubungan apa-apa. Maka bagaimanakah lagi seorang wanita yang katanya dicintai, dinikahi karena dicintai, boleh jadi sekaligus plus ibu bagi anak-anak kita. Maka tentu lebih jelek lagi mencacinya, mengumpat-umpat badannya, mengucapkan kalimat-kalimat sumpah serapah badannya, itu tentu lebih jelek dan lebih buruk lagi. Kemudian tadi sudah lima ya, lima penjelasan, lima poin penjelasan tentang makna latuqabbih, jangan jelekkan istrimu. Tiga dari Syekh Nuzaimin, kemudian dua dari Al-Hafidz Al-Mundziri. Kemudian ada tambahan dari Syekh Muhammad Khalil Harras, beliau katakan termasuk dalam latuqabbih di sini adalah la tansab syai'an min aqwaliha wa af'aliha ilal qubahi. Jangan beri label untuk perkataannya, perkataan istri dan perbuatan istri dengan label jelek. Dengan label jelek, maka jangan labeli ucapannya. Jawabanmu semacam ini jawaban tak mutu. Omongan seperti ini, omonganmu seperti ini, omongan tidak berkualitas. Ucapan memberikan label jelek pada ucapannya, ucapan istri. Namun boleh jadi, maka yang pas kalau mau mengkritik gunakan kata-kata yang menyenangkan, hindari kata-kata yang menusuk. Ini omongan orang cuma tamatan SD gini. Ini cuma omongan level tamatan SD kalau begini. Ini kalimat yang menyakitkan dan ini memberikan label jelek pada ucapannya. Mohon katakan ya, tidak pas kalau kalimatnya semacam ini, tidak tepat kalau komentarnya semacam itu. Namun yang tepat adalah demikian dan demikian dalam rangka mendidik dan mengajari. Demikian juga kata beliau, jangan nisbatkan perbuatannya, jangan labeli perbuatannya sebagai perbuatan yang jelek. Perbuatannya perbuatan yang jelek, dia masak, masaknya tidak enak. Jangan kemudian beri label pada aktivitas masaknya. Ini masak kayak apa, mainan? Nah, misalnya ini masak atau main-main? Nah, kemudian mungkin nyetrika, kemudian ada yang kesenggol sampai bolong. Ini nyetrika nggak pakai mata ini? Atau kemudian kalimat-kalimat yang lain yang sejenis itu, yaitu memberikan label jelek pada perbuatannya, yaitu sejumlah penjelasan ulama tentang hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh setiap suami. Latuqabbih, jangan jelekkan istrimu. Dan seandainya para suami melaksanakan pesan Nabi ini saja, menunaikan hak istri yang ini saja, itu akan menyebabkan banyak wanita hidupnya bahagia. Karena yang paling berkesan dan paling berkesan, paling menyakitkan itu omongan. Itu omongan. Itu sangat-sangat berkesan, sangat-sangat membekas, sangat-sangat menyakitkan. Sama dengan juga sebagaimana suami, maka hal yang sangat membekas, sangat berkesan, sangat ini adalah komentar-komentar negatif, komentar-komentar buruk, Meskipun suami karena tidak mengedepankan perasaan, boleh jadi memorinya itu tidak terlalu kuat untuk hal-hal yang berkesan semacam itu. Lain hanya dengan perempuan, ketika dikata-katain, dicaci maki, karena dia menyerapnya dengan perasaan, itu puluhan tahun tidak hilang. Itu bisa puluhan tahun tidak hilang-hilang, tidak bisa didelet. Itu bahayanya bicara sama perempuan. Bahayanya bicara sama perempuan, tidak ngati-ngati ngomong kesleo, ngomong rada nyelekit, wah itu dia tak kenang puluhan tahun itu. Itu bisa nanti hafal tanggal dan bulannya gitu. Karena suami yang, dan sebagian suami atau banyak suami ya, karena ucapan-ucapan yang menyakitkan itu tidak direspon dengan perasaan, maka banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Sehingga cenderungnya semestinya suami itu lebih mudah untuk memaafkan. Karena wah enggak ingat kok, enggak pernah dikata-katain semacam ini dan itu. Ya, kemudian kita lanjutkan. Dan di antara hak istri yang jadi kewajiban suami, kata Nabi, jangan diamkan dia, istrimu, kecuali di dalam rumah. Artinya jika dijumpai sebab yang menyebabkan layak untuk mendapatkan boikot dan didiamkan, maka janganlah memboikot istri dengan terang-terangan, dinampakkan pada banyak orang bahwasannya engkau memboikot istrimu, sehingga bentuknya diboikot, tidak mau pulang ke rumah. Tentu orang akan tahu, ini kok bukan bulan Ramadan, kok itikaf di Masjid Al-Hidayah misalnya. Nah, ini kok ini 3 hari kok di sini terus ya. Nanti takmir mesti tahu ini bukan bulan Ramadan kok, kok 3 hari 3 malam di masjid terus nggak pulang-pulang. Ini, maka publik jadi tahu ada boikot, ada suami memboikot istrinya, tidak ingin ketemu istrinya. Maka Nabi katakan, ya boikot seandainya perlu diboikot, diamkan seandainya perlu didiamkan, namun di rumah, sehingga ya tetangga tidak tahu, tetangga tahunya baik-baik, teman masjid juga tahunya baik-baik, karena pulang ke rumah, pulang ke rumah. Maka maknanya jangan diamkan, jangan boikot istrimu terang-terangan sehingga banyak orang mengetahuinya. Maka ketika perlu ada boikot, perlu ada mendiamkan, maka boikotlah di rumah. Karena boleh jadi Anda diamkan sehari dan Anda sudah bisa, Anda wahai suami sudah bisa berdamai dengannya esok harinya, sehingga keadaan dan kejadian itu tertutup. Akan tetapi jika Anda nampakkan, jika Anda suami menampakkan permasalahan yang terjadi di antara kalian berdua, dengan menyebarluaskan, dengan menyebarluaskan permasalahan dan menceritakannya, karena hadza khata'an, maka ini sikap yang salah dan keliru. Namun diamkan di dalam rumah, jangan usahakan tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau engkau mendiamkan istrimu, sehingga jika engkau berdamai, bisa berdamai, engkau kemudian berdamai dengan istri, maka segala sesuatu kembali sebagaimana apa yang diinginkan, tanpa ada pun, tanpa ada satu pun orang yang mengetahuinya. Ya, namun jika orang itu, ada orang yang tahu, apalagi istri juga tahu, kalau orang itu tahu, maka untuk damai itu jadi lebih sulit. Ya, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-278 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan manusia dan laki-laki yang terpilih, yang terbaik adalah yang terbaik di antara kalian dengan istrinya. Maka hadis hadis selanjutnya yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah hadithun azimun, hadis yang sangat agung, hadis yang sangat penting. Jadi poin yang pertama, Nabi katakan bahasanya akmalun nasi imanan, atau tepatnya akmalul mu'minina imanan, ya, mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka iman itu bertingkat-tingkat sebagaimana firman Allah taala, wa yastadal ladina amanu imana, maka bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman. Maka manusia itu tidaklah sama dalam iman, karena ada orang yang mengimani hal yang gaib, mengimani surga dan neraka seakan-akan dia melihat surga dan neraka dengan mata kepala. Dan ada orang yang mengimani hari kiamat seakan-akan saat ini itu sudah waktu kiamat. Dia beriman dengan surga seakan-akan surga fitil kariyat ka'annaha, seakan-akan surga itu di taman-taman itu yang dia lihat dan dia saksikan. Dan ada orang yang bisa mengimani neraka seakan-akan dia melihat neraka dengan mata kepalanya. Maka ini beriman dengan iman yang hakiki, iman yang mantap, yang tidak tercampur dengan sedikit pun keraguan. Ada orang yang tidak demikian, dia beriman dengan surga dan neraka namun ya tidak selevel kayak orang tadi, seakan-akan surga di depan matanya, seakan-akan neraka ada di hadapannya. Tidak demikian, dia percaya, dia yakin, namun tidak sampai level demikian. Dan ada lagi orang yang menyembah Allah, yang Allah sebutkan dengan menyembah Allah di pinggiran, nas'alullah afiyah, sebagaimana Allah katakan di surat Al-Hajj ayat yang ke-11, wa minan nasi maya'budullaha ala harf, di antara manusia itu ada orang yang menyembah Allah di pinggiran. Jika rezekinya lancar, ibadahnya kencang. Jika rezekinya seret, maka ibadahnya juga jadi seret. Maka seakan-akan sikapnya menunjukkan, ya Allah saya mau rajin beribadah kalau duitnya lancar, rezekinya lancar, tidak ada susah, tidak ada derita gitu. Jadi kalau kemudian ya punya problem ekonomi, ada problem kesehatan, udah maka ibadahnya ditinggal atau ibadahnya diremehkan. Yaitu Allah sebut dengan orang yang menyembah Allah di pinggiran. Fa in asabahu khairun, dijelaskan di lanjutannya ayat, jika dia mendapatkan nikmat, rezeki lancar, semuanya sehat, dan di antara maknanya jika dia tidak menjumpai siapapun yang meragukannya, membuat dia ragu-ragu dalam agama, dia tidaklah berjumpa kecuali dengan orang-orang saleh yang mendukungnya, maka dia mantap dengan ibadahnya, artinya condong dalam ibadah. Namun wa in asabatu fitnatun, dan jika dia dapat masalah. Jika dia dapat masalah, masalah apa? Fi badanihi, di badannya. Ya, misalnya di kesehatannya, fisiknya. Ya, maka kalau sehat rajin sholat, ketika sakit malas sholat. Ya, malas sholat. Atau problem pada hartanya, rezekinya seret, utangnya tidak lunas-lunas, nih, banyak kebutuhan. Atau ada masalah pada keluarganya, nih, cekcok sama istrinya, nih, lagi jengkel sama anaknya. Itu terus nih, malas, malas ke masjid, malas sholat. Maka inqalaba ala wajhihi, maka dia berubah. Maka berbalik pada wajahnya. Di antara bentuk berbalik pada wajahnya adalah i'tarada alal qada'i wal qadar. Dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah rajin ibadah, lah kok kemudian rezeki saya seret, utang saya numpuk. Saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin ke masjid. Ya sudahlah, saya tak libur ke masjidnya. Saya libur dulu sholatnya, rajin sholat ya. Ini rezekinya malah tetap dikasih seret rezeki." Maka dia inqalaba ala wajhihi. Dia balik, berbalik. Dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa tasakhata, dia marah-marah. Dia marah-marah kepada Allah dengan takdir yang terjadi dan kondisi yang ada, sehingga halaka, binasalah dia dengan sikapnya ini. Maka Allah katakan khasirat dunya wal akhirah, orang ini rugi dunia dan rugi akhirah. Rugi dunia, sakit tetap sakit, kecelakaan tetap kecelakaan, rezeki seret tetap seret. Gara-gara rezeki seret kemudian sholatnya seret. Ya sudah, ini rezekinya Allah, kemarin saya rajin-rajin sholat kok malah dikasih rezeki seret. Ya sudah, saya tak mutung, ini sholatnya juga seret. Maka apa yang terjadi? Rugi dunia, rugi akhirat. Apakah kemudian dengan dia sholatnya seret, sholatnya malas, kemudian rezekinya jadi lancar? Tidak. Maka rezekinya seret, itu rugi dunia. Gara-gara itu dia malas beribadah, gara-gara itu dia merasa Allah tidak adil, gara-gara itu dia katakan Allah zalim pada dirinya. Kalau sampai ini batal imannya, ya, maka dia rugi akhirat. Ya, maka mukmin yang paling sempurna iman, yang paling bagus akhlaknya. Maka dalam hadis ini terdapat motivasi luar biasa untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia itu mencakup dua hal: akhlak mulia kepada Allah dan akhlak mulia kepada manusia. Jadi antara bentuk akhlak mulia kepada Allah adalah seorang itu ridha dengan aturan-aturan Allah, ridha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ridha dan menerima aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah keniscayaan untuk menjadi orang yang beriman, harus punya qabul, menerima aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengatakan saya muslim namun saya merasa saya berpandangan tidak wajib bagi saya untuk mematuhi aturan-aturan Allah atau syariat Allah, maka ini bukan muslim. Sama saja orang mengatakan saya anak SMA namun saya tidak mau masuk sekolah, namun saya tidak mau belajar. Jadi anak SMA enggak, DO itu, DO. Saya anak kuliah, saya mahasiswa namun tidak mau kuliah, online tidak mau, offline juga tidak mau. Apa itu? Ya berarti minta di DO. Maka seorang yang mengatakan saya muslim namun saya tidak mau patuh dengan aturan-aturan Allah, saya tidak mau patuh dengan syariat Allah. Nah, itu minta di DO itu. Nah, itu minta di DO itu. Tidak perlu minta di DO, ya sudah ter DO otomatis. Dengan ucapannya, dengan tulisannya, dengan perkataannya. Karena sebuah keniscayaan tidak boleh ditawar-tawar. Ya, bahasanya seorang muslim itu ya, ya taat dengan dan minimal menerima aturan Islam. Menerima aturan Islam. Beda antara meskipun nanti sebagiannya karena kalah dengan hawa nafsu dilanggar. Tapi diterima aturannya. Tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Dan wajib diterima aturannya. Nah, itu satu hal yang baku di status apapun. Ya, di status apapun itu, ya, kalau orang mau punya status, ya harus tunduk dengan aturan di balik status tersebut. Ya. Tidak bisa orang mau punya status satu hal, namun tidak mau tunduk di aturan di balik status tersebut. Ya. Saya karyawan di perusahaan A, namun saya tidak mau patuh dengan aturan perusahaan A. Ya, saya mau masuk kantor ya semaunya, mau datang ya semaunya, mau pulang ya semau saya, mau libur ya karap-karap saya, mau masuk ya suka-suka saya. Ya, pingin pakai seragam ya saya pakai seragam, pingin kemudian katok koloran ya saya katok koloran. Nah, saya nggak mau dengan aturan. Ini ya, maka ini namanya ya minta di DO, ya, minta untuk dipecat itu, ya, minta untuk dipecat. Tidak ada ya, satu status kemudian orang tuh mau mendapatkan satu status, namun tidak mau menerima aturan-aturan di balik status tersebut. Ya, nanti bedakan antara menerima punya penerimaan secara global, kemudian nanti ada pelanggaran 1-2. Nah itu nanti ya paling dapat teguran, tapi tidak akan kemudian dipecat ya. Karena pelanggaran 1-2 orang kemudian saya jadi mahasiswa ya, bolos tidak kuliah online ataukah offline ya, nanti ada teguran, oh tidak boleh ikut ujian, oh tidak boleh ini, non tetap sah jadi berstatus sebagai mahasiswa. Namun kalau tidak punya kepatuhan global, semuanya tidak dipatuhi, semuanya tidak diterima, ini bukan tidak layak dapat label tersebut. Maka sebuah keniscayaan harus ada kabul, harus ada penerimaan, ada kepatuhan secara global. Kemudian pelanggaran itu kasuistik, nanti bisa dimaafkan. Kalau yang kasuistik itu tidak kebangetan, asalkan yang kasuistik itu tidak kebangetan, ya, maka nanti bisa dimaafkan. Ya, maka akhlak mulia dengan Allah adalah ridha dengan aturan-aturan Allah. Kemudian patuh dengan aturan-aturan Allah dalam keadaan ridha, dalam keadaan mantap dengannya, dalam keadaan gembira dengannya. Baik aturan tersebut adalah berupa perintah yang diperintahkan kepadanya atau larangan yang ditujukan kepadanya. Dan di antara bentuk akhlak mulia kepada Allah adalah ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang Allah takdirkan dan itu tidak menyenangkan dirinya, maka disikapi sebagaimana takdir yang menyenangkan dirinya dengan mengatakan ya Rabbi kullu syai'in min indika. Ya Allah, segala sesuatu itu berasal darimu dan aku ridha dengannya dan aku ridha engkau sebagai Rabbku. Maka jika engkau berikan kepadaku takdir yang menyenangkan, aku bersyukur. Jika aku tertimpa hal yang tidak menyenangkan, maka aku bersabar. Maka inilah ridha kepada Allah, ridha dengan qada dan qadar Allah, dan demikian juga ridha dengan perintah dan syariat Allah. Dan ini adalah bentuk akhlak mulia kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlak mulia kepada manusia. Dan akhlak mulia kepada manusia itu jelas. Jadi antara bentuknya, bahkan rukunnya adalah yang pertama, kaful adha. Jangan mengganggu. tidak mengganggu. Seorang itu tidak akan menjadi orang yang berakhlak mulia kalau usil, kalau suka mengganggu dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Maka seorang itu menjadi seorang yang berakhlak mulia, syarat utamanya tidak mengganggu orang lain, tidak merusak kenyamanan orang lain. Bahasa agamanya tidak zalim dengan berbagai macam bentuknya, tidak menyakiti dengan berbagai macam modelnya, menyakiti dengan kata-kata, menyakiti dengan perbuatan, menyakiti dengan sikap. Kemudian yang kedua, batulun nada, mau kemudian berbuat baik kepada orang lain. Kalau orang itu tidak mengganggu, belum menjadi orang yang berakhlak mulia. Sampai ditambah dengan dia memberikan kebaikan kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain dengan membantu ide, membantu dengan tenaga, membantu dengan badan, gitu. Dan di antara akhlak mulia yang penting adalah bersabar menghadapi gangguan manusia. Di antara akhlak penting, di antara akhlak mulia ketika berinteraksi dengan manusia adalah sabar dengan gangguan manusia. Karena tidak akan pernah kita jumpai manusia yang tidak pernah mengganggu kita, itu tidak ada. Tidak akan pernah kita jumpai manusia yang tidak pernah bikin jengkel, itu tidak ada. Jangankan orang lain yang sangat mencintai kita dan kita pun mencintainya, kadang jengkeli. Padahal itu sangat mencintai kita. Orang tua itu kadang nyebeli. Orang tua kadang nyebeli, kebijakannya kita anggap tidak bijak, omongannya kemudian menyakiti hati anak, kita sebagai anak merasa disakiti. Itu padahal tulen asli 100% sayang. Jika demikian, orang yang sayang dengan kita, orang yang cinta dengan kita, maka bagaimanakah lagi dengan orang lain? Maka tidak akan pernah kita jumpai manusia yang bebas dari menyakiti kita, bikin sebel kita, bikin jengkel, bikin tersinggung, bikin marah. Ya, itu tidak ada. Ya, semua manusia itu pernah demikian. Ya, orang-orang di sekeliling kita itu pernah melakukan hal-hal itu. Oleh karena itu, kiat penting supaya hidup bahagia bergaul dengan manusia adalah sabar dengan gangguan manusia. Dan ini adalah bagian dari akhlak mulia dengan manusia. Kita berinteraksi dengan mereka dengan model interaksi semacam ini, jangan sakiti, jangan ganggu, kemudian kita pun berbuat baik kepadanya. Anada artinya al-ata', kita berbuat baik kepadanya, baik berbuat baik dengan harta, berbuat baik dengan kedudukan yang kita miliki dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sabar mendapatkan gangguan dari mereka. Maka jika kita bisa seperti ini, maka jika Anda bisa demikian, maka Anda adalah manusia dan orang beriman yang paling sempurna keimanannya. Kemudian Nabi katakan, sebaik-baik kalian laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah laki-laki yang terbaik di antara kalian dengan istriku. Nah, ini adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik laki-laki yang paling baik dengan keluarganya. Maka jika ada pada diri kita kebaikan, maka jadikanlah kebaikan itu kepada orang yang paling dekat dengan kita. Maka hendaknya keluarga kita adalah orang yang pertama kali mendapatkan manfaat dari kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, kebaikan tutur kata, kebaikan perbuatan, kebaikan sikap. Dan ini kebalikan dari kelakuan banyak orang di zaman ini. Maka kita jumpai banyak orang itu jelek akhlaknya kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya, namun demikian bagus akhlaknya sama orang lain, sama istrinya. Itu demikian jeleknya perbuatannya, ketus omongannya, jelek perbuatannya, namun sama istri tetangga demikian ramah lisannya. Istri sendiri ketus, istri tetangga ramah. Banyak orang demikian. dan ini adalah kesalahan besar, kesalahan fatal. Maka keluarga kita adalah orang yang paling baik, paling berhak untuk mendapatkan akhlak terbaik kita. Maka akhlak yang terbaik, maka perbaguslah akhlak dengan keluarga, karena keluarga itulah orang yang membersamai kita malam dan siang, susah dan senang, atau ketika sirran wa alaniatan, ketika kita dalam keadaan bersama banyak orang ataupun ketika kita tidak bersama banyak orang. Maka yang namanya keluarga itu, jika kita mendapatkan satu masalah, mereka ikut dapat masalah bersama kita. Dan jika kita gembira, mereka pun ikut gembira bersama kita. Jika sedih, mereka itulah orang yang ikut sedih bersama kita. Maka hendaknya sikap kita dengan keluarga kita adalah sikap yang lebih baik daripada sikap dan interaksi kita dengan orang lain. Sehingga kesimpulannya, sebagaimana yang Nabi katakan, sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik orang adalah yang paling baik dengan keluarganya, sebaik laki-laki ada yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Kita mohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan keimanan kita, dan semoga Allah jadikan kita sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah dengan keluarga kita dan dengan orang-orang yang punya hak-hak yang wajib kita tunaikan. Ya, demikian ya, kajian kita sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.